Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Al-fa'idah al-thaniyah. Madhhab ahli sunnah wal jama'ah. Anna al-muslima لا يخرج من دائرة الإسلام بمجرد فعل المعاصي وإن كبرت كقتل النفس بغير حق. هذه الفائدة فائدة خارجية فائدة لباس. لا نقول أنه يؤخذ من هذا الحديث، لا، والموضوع غير، judulnya saja berbeda. Yang pertama ما يؤخذ من الحديث. طيب، setelah kita dapatkan mayukhad mil hadis, kemudian fa'idatan, fa'idah minal minasyarih. U'tikum fa'idatain. Aku akan berikan dua fa'idah. Fa'idah pertama, berarti orang yang memiliki iman, orang yang memiliki keyakinan tentang apa yang dijanjikan oleh Allah nanti yaumul qiyamah, maka dia akan memiliki tameng perlindungan, atau paling tidak naungan yang menyejukkan dari beratnya musibah, sehingga musibah akan terasa ringan. Yang kedua, catatan penting lagi, bahwa madhab ahlu sunnah wal jamaah bahwa al-muslim la yakhruj min da'iratul islam bimujarad fi'lil ma'asi. Ketahuilah bahwa seorang muslim tidak keluar dari daerah keislaman atau dari lingkup keislaman hanya dengan dosa-dosa wa in kaborat. Qatl an-nafs bighairi haqq, seperti membunuh jiwa tanpa kebenaran. Barakallahu fiikum. Adapun hadisnya, kalimat bari'a ai berlepas diri, wa amma bara'a bermakna sembuh, bara'a min maradihi. Tapi bari'a berlepas diri, al-ma'na sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya, annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Allah berlepas diri dari kaum musyrikin, dan juga rasulnya berlepas diri dari mereka. Ada dalil anna ma'nal bara'ah fil asl huwa lil kuffar. Al bara'ah al asliyah, berlepas diri, yang merupakan asal muasal kata berlepas diri adalah dari orang-orang kafir. Allah umumkan dalam surat Al-Bara'ah, annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Idan kaifa nujib ala alfaz fil hadis nahwa hadha? Bagaimana kita menjawab lafaz-lafaz hadis yang seperti ini? Yujad kathir minan nusus, banyak sekali nas-nas as-sahihah yang sahih, annal muslim la yakhruj tufidu bidahiriha, yang tampak secara zahirnya khurujul muslim minal islam. Banyak lafaz-lafaz dalam hadis-hadis yang sahih yang secara zahir menunjukkan bahwa seorang muslim keluar dari Islam karena perbuatan dari dosa-dosa besar. Li fi'lihi ba'dal kaba'ir. Wadhalika kahadainil hadithain. Di antaranya dua hadis ini. Perhatikan baik-baik. Berarti dua hadis yang bersama kita ini, bohirnya menunjukkan dia keluar dari Islam. Baik. Wahadhal hadith, wahadainil hadithain, wa kathiru minal ahadith, zahiruha, يدل على خروج المسلم عن الإسلام لفعله الكبائر. Seperti kalimat laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub, bukan dari kami, ay bukan dari golongan muslimin, bukan dari pengikut Rasulullah. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bari'a min as-saliqati wal haliqah. Demikian pula kalimat Nabi berlepas diri dari saliqah dan haliqah. Apa saliqah? Ladzi yarfa' sawtuhu. Wa hadha laysa mutlaqan. Setiap orang yang mengeraskan suara berarti itu yang dimaksud. Tetapi saliqah adalah syiddatu raf'is saut. Raf'is saut anwa wadda'i wal khatib yarfa' sautahu fil khutbah kama qala fil hadith Rasulullah sallam kana idza khataba ihmarrat 'ainahu wa 'ala sautuhu aw 'ala sautuhu wa ihmarrat 'ainahu, keras suaranya dan memerah. Tetapi yang dikatakan dengan saliq, ya, saliq dari salaqa adalah syiddatu, bukan hanya keras tapi yang paling kerasnya syiddatu rafa. Baik, ada salaa atau salaqa. Salaqa syiddatu raf'is saut, sehingga bukan raf'is saut secara mutlak tetapi suara yang kerasnya sangat, kadang-kadang sampai hampir kehabisan suara. Ya seperti orang yang menjerit ketika jatuh dari bukit. Ya, bagaimana suaranya? Keras. Ya bukan hanya keras. Syiddah. Syiddah turaf isawd. Sekeras-kerasnya. Itu dimaksud barakallahu fikum. Dan salaqa ahyanan yubaddalu sad bisin. Kadang-kadang dipakai dengan sin, bukan dengan sad. Salaqa. Seperti ketika Allah menyatakan tentang para munafikin, salaqukum bi alsinatin hidadin ashihatan ala alkhair. Salaqu. Ini mengeraskan suaranya, jelek lagi terhadap kaum muslimin. Salaqukum bi alsinah. Dengan lidah-lidah mereka. Bi alsinatin hidad. Lidah yang tajam. Lidah yang sangat jahat. Yang menyakiti hati kaum muslimin. Ada bima'na wahid. Yani raf'as saut bi syai'in. Gairu mamduh. Mengeraskan suara dengan sesuatu yang tidak terpuji. Tapi kembali kepada pembahasan. Wa minhu. Ay min al-ahad wa minha wa min al-ahadith zahiruha khurujul muslim bi fi'lil kaba'ir. Di antara hadis yang tampaknya secara zahir mengeluarkan pelakunya dari Islam dengan dosa-dosa besar. Seperti kalimat misal la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Dikatakan la yu'minu, tidak beriman. Kalau tidak beriman berarti kafir. Hadis zahir. Ya, ini tampak secara zahir. Wa ka hadis, demikian pula seperti hadis, wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Siapa yang tidak aman tetangganya dari kejelekan-kejelekannya. Dengan sumpah, wallahi, la yu'minu, tidak beriman. Wa hadith, atau seperti hadith, la yazni zani, hina yazni, wa huwa mu'min. Tidaklah berzina, seorang yang berzina, ketika dia berzina, dalam keadaan mu'min. Tidaklah dalam keadaan mu'min. Berarti tidak beriman. Wa ghairi hadza katsir, dan yang selain ini sangat banyak. Baik, pertanyaannya sekarang, hadis-hadis ini zahirnya mengesankan bahwa mereka keluar dari Islam dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Dengan meratapi, dengan memukul-mukul wajah atau dengan mengganggu tetangga dikatakan tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Fakhtalafa al-ulama. Wa qad ikhtalafa al-ulama fil murad minha. Maka para ulama berselisih tentang apa yang dimaksud dalam hadis ini. Apakah mereka benar-benar kafir keluar dari Islam atau tidak? Tapi mereka sepakat tidak. Mengapa sepakat tidak? Karena mereka membaca ayat Allah Ta'ala, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَى. Allah akan mengampuni yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Berarti yang selain syirik bisa diampuni. Berarti tidak kafir. Terus bagaimana menjawab atau bagaimana menerangkan hadis-hadis ini atau lafaz-lafaz hadis ini? Ikhtalafa al-ulama, ikhtalafa an-nas. Baik. Ikhtalafa al-ulama wa ikhtalafa an-nas. Amma ikhtilafu an-nas minhum man yukaffiru al-muslimin wa hum al-khawarij wa yaqulun annahum kuffar. Hadha ala qawl al-khawarij. والثاني يقولون أنهم في النار خالدين فيها لكن ليسوا كفارا وهم معتزلة. خوارج. ومنهم من يقول أنهم مسلمون ولم يخرجوا من الإسلام وهم Ahlus Sunnah. Ada khilafun nas, lakin qulna qabla qalil, kita katakan tadi bahwa ikhtalafal ulama, maka jelas bukan yang ini, bukan yang ini, bukan qaulul khawarij, bukan qaul mu'tazilah, tetapi mereka bersidir bagaimana menjawab. Mereka sepakat kalau mereka tidak kufar. Ini mereka para ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa orang-orang yang dimaksud di sini yang begini, yang begini, yang begini, mereka tidak kafir, sebab disebutkan dalam ayat yang sangat jelas, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Allah akan mengampuni yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Maka selain syirik, bisa diampuni. Menjambak-jambak rambutnya, meratapi mayit, apakah syirik? Bukan. Berarti bisa diampuni. Membunuh jiwa, syirik bukan? Bukan. Berarti bisa diampuni. Kalau bisa diampuni, berarti masih disolatkan. Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia. Masih bisa diharapkan ampunan. Taib ikhtalafu idan al-murad min hadhihi al-alfaz mahya, yang dimaukan dalam lafaz-lafaz ini apa? Fa minhum man ra'a as-sukut anha, di antara mereka ada yang berpendapat diam. Biarkan lafaznya seperti apa adanya. Wa antamurru kama jaa wa antumirru kama jaat. Pendapat pertama menyatakan biarkan sebagaimana apa adanya, kita diam. Pokoknya kalimatnya begitu. Berarti ya berarti bisa keluar dari Islam, bisa tidak. Wallahu a'lam. Kalau ancaman, biarkan sebagai ancaman biar manusia takut. Siapa yang berbuat begini tidak beriman. Tidak beriman orang yang membuat tetangganya tidak beriman, berarti saya kafir. Kan takut. Iya kan? Itu yang dimaksud. Sehingga biarkan seperti apa adanya, kita diam. Antumir kama ja'at, langsungkanlah, lewatilah seperti apa adanya. Marra yamuru melewati, tapi amarra yumiru melewatinya atau melewatkannya. Wadhalika annahu yuradu bihal zajr, karena tujuannya adalah az-zajr, teguran keras. Wa takhwif, menakut-nakuti. Fatabqa ala tahwiliha, maka biarkan dia sebagaimana apa adanya dengan tahwil, kengeriannya. Wa takhwif, ketakutannya. Wa minhum man awwalaha, dan di antara yang lain ada yang mentakwilkannya. Ayib. Misalnya dikatakan kulluhum finnar illa wahidah, takut kaum muslimin, saya ingin menjadi golongan yang satu yang selamat, illa wahidah. Tetapi kalau kalimat kulluhum finnar, di neraka tapi gak kekal, dia asal dosanya seberapa kemudian dia masuk jannah juga, jadi semuanya akan masuk surga. Jadi 73 golongan itu semuanya masuk surga, semuanya masuk surga. Bagaimana? Hilang atau tidak hilang kesan tahzirnya, tahwilnya, wa takhwifnya, hilang. Orang jadi enggak takut lagi. Oh enggak kekal apa-apa. Wallahu alam. bisa kekal bisa enggak. Enggak disebutkan dalam hadis. Begitu kata hadisnya. Finnar. Jadi itu kekal. Wallahu a'lam begitu. Nabi mengatakan finnar. Orang tetap takut, khawatir. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, minhum man awwalaha. Di antara mereka ada yang menakwilkannya. Maksudnya tidak beriman itu tidak sempurna imannya. Tidak sempurna iman seseorang yang dia tetangganya tidak aman atas gangguannya. Atau tidak beriman, maksudnya tidak sempurna keimanan seseorang. Ila akhirnya. Atau laisa minna. Laisa man sanna bisunnati. Awalnya mansan Nabi Sunnatina, berarti dia tidak mengikuti sunnah kami, begitu saja. Ini takwil-takwil mereka. Tentunya yang namanya takwil butuh dalil. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada dalil, maka kembali kepada dohirnya yang memiliki dua kemungkinan, ihtimal, finnar kekal atau tidak kekal. Tidak beriman, mungkin tidak sempurna, mungkin bermakna kafir. Baik. Ketika para ulama menyatakan ini harus ditakwilkan supaya tidak terkesan kafir keluar dari Islam, itu pun berselisih lagi bagaimana takwilnya. Wa ahsanu ta'wilatihim, tidak disebutkan rinciannya oleh musannif, tetapi disebutkan yang paling bagusnya. Yang paling bagus dari takwil-takwil para ulama terhadap hadis-hadis seperti ini adalah apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, min annal imana naw'an, bahwa iman itu ada dua jenis. Ada naw'un yamna' min dukhulin nar, satu jenis keimanan menghalangi seseorang dari masuk neraka. Artinya dengan iman tersebut seseorang selamat dari neraka. Ada nau'un la yamna' min dukhul an-nar. Ada iman yang tidak menghalangi seseorang dari neraka. Walakin yamna' min al-khulud fiha. Tetapi menghalangi seseorang dari kekekalan di dalam neraka. Al-iman nau'an. Nau'un yamna min dukhul. Min dukhul fil nar. Wal-iman yamna min al khulud fiha finnar. Ada dua jenis keimanan. Keimanan yang pertama menghalangi seseorang dari api neraka, albattah, sama sekali tidak masuk neraka. Baik. Ada lagi iman yang menyebabkan seseorang tidak kekal dalam neraka, walaupun masuk neraka tapi tidak kekal. Tinggi mana berarti? Yang pertama apa yang kedua? Yang yamna' minal dukhul atau yamna' minal khulud? Ayuhuma akmal? Al-awwal. Yamna' minal dukhul. Yang benar-benar terhalang dari sentuhan api neraka sama sekali. Iman inilah yang mereka tidak punya. Ini takwilan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka tidak beriman. Dengan iman yang ini. Ada iman, iman yang masih menyebabkan dia masuk neraka, tetapi tidak kekal di dalamnya. Tapi iman yang ini dia tidak punya. Sungguh dia tidak beriman dengan iman yang seperti ini. Akhirnya muncul istilah tidak beriman dengan iman yang sempurna, yang menghalangi seseorang dari dukhulin nar. Harusnya yang namanya iman seperti ini. Barakallahu fikum. Faman kamula imanuhu wa sara ala tariqin Nabi SAW wa hadihil kamil fahuwa alladhi yamna imanuhu min dukhulin nar. Siapa yang sempurna imannya dan berjalan di atas jalan Nabi dan bimbingannya yang sempurna, maka dia terhalang oleh imannya dari masuknya ke dalam neraka. Tidak akan disentuh api neraka. Wa qala rahimahullah, maka berkata rahimahullah, innal asya'a laha syurutun wa mawani'. Yang namanya perkara apapun itu mesti memiliki syurutun wa mawani'. Syurut wa mawani'. Syurut yang harus ada, mawani' yang harus tidak ada. Baik. Fala yatimmu syai' illa bi ijtima'i syurutihi wa intifa' mawani'ihi. Maka tidak akan sempurna sesuatu kecuali dengan terkumpulnya semua syarat-syaratnya dan bersihnya dari semua penghalang-penghalangnya. Syurut wa mawani'. Syurut harus ada, mawani' harus tidak ada. Kalau sudah bersih dari mawani', tidak ada mawani' sama sekali, kemudian juga terkumpul semua syarat-syaratnya, maka sempurnalah dia. Hadza barakallahu fikum qa'idah. Qa'idah bagi kullu syai', segala sesuatu. Salat harus ada syurutnya, syarat-syarat. Dilengkapi syaratnya semua, belum selesai. Juga harus tidak ada mawani'nya. Syurutnya lengkap, tapi dia haid. Ya percuma, tetap tidak sah. Loh, syaratnya lengkap, syurutnya lengkap, tapi ada mani', ada penghalang. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya kaidah dari segala sesuatu untuk sempurna, lengkapi semua syaratnya dan bersihkan dari mawani'nya. Wa kadzalikal iman, demikian pula iman, ada syurut, ada mawani'. Kalau syaratnya lengkap, mawani'nya sudah bersih, maka iman itu sempurna. Tetapi kalau ada segala sesuatu atau perkara-perkara yang berkait dengan kelengkapan syaratnya tidak ada, atau sebaliknya penghalangnya ada, maka iman itu tidak sempurna. Maka iman yang sempurna tadilah yang enggak ada pada orang-orang tadi. La yu'minu ahadukum hatta, tidak beriman salah seorang kalian, yang tidak beriman dengan iman yang seharusnya. Tidak beriman dengan iman yang seharusnya. Barakallahu fikum. Wa mithalu dhalik idza rattaba al-'adzab 'ala 'amalin, jika rattaba al-'amal, jika sebuah amalan terkena azab, ala amal, berarti tersusun, ratabat tersusun, azab itu pada sebuah amalan. Ini amalannya, ini azabnya. Ratabal azab ala hadzal amal. Apakah pasti masuk neraka orang yang berbuat ini? Ini amalannya, ini ancamannya. Apakah setiap orang yang mengamalkan amalan ini pasti akan masuk neraka, pasti diadab? Hah? Jawab yang tegas. Tidak. Mengapa? Harus ada syurutnya. Harus ada mawani'nya. Ah, harus ada. Harus ada mawani'nya. Baik. Sekarang syurutnya. Pertama, dia ngamalkan perbuatan dosa tadi. Cuma itu syaratnya? Tidak. Harus dalam keadaan sadar. Kalau dia tidak sadar, mimpi, atau dia ngelindur, atau dia, maka tidak diadab. Ada tidak sengaja. Rufi'a, akan diangkat pena bagi siapa? Nah, bagi orang yang lupa, tidak sadar, atau naam. Wahakadza barakallahu fikum. Berarti walaupun amal itu sudah syaratnya, tetapi ketika ada penghalangnya karena dia nasi, maka tidak mengapa man akala nasian falyutim sawmahu. Siapa yang makan nasi, maka dia lanjutkan salat puasanya. Man akala nasian, nasian, kata nasian yang pertama nasi, nasian kedua lupa, nasi yansa. Man akala nasian, nasian, falyutim sawmahu. Siapa yang makan nasi, karena lupa, maka teruskan puasanya. Lo katanya begini, katanya begitu. Ya tarattab alaihi mada? Idza kana amdan muta'ammidan. Idza kana amdan muta'ammidan. Wa in kana nasiyan, fala bas. Ma'dzurun. Berarti syurut wal mawani', kalian harus pegang kuat-kuat. Dalam segala pembahasan fikih, kalian harus tahu syurut wal mawani'. Syurutnya harus ada, mawani'nya harus dibersihkan, baru terwujud segala perkara yang dimaksud. Karena dzalikal amal mujaban li husulil adzab. Kalau sudah ada lengkap syaratnya dan tidak ada penghalangnya, maka mujaban li husulil adzab, maka perbuatan tersebut akan diadzab. Malam yujad mani' yamna' min husulihi, selama tidak ada penghalang. Wa akbaru mawani', sedangkan sebesar-besar penghalang bagi mereka untuk kekal dalam neraka adalah wujudul iman. Alladhi yamna' minal khuludi finnar, yang menghalangi kekalnya dia di dalam neraka. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seseorang muslim dengan sengaja, maka kekal dalam neraka jahannam selama-lamanya. Ini yang membuat Mu'tazilah sesat, Khawarij sesat, karena kesalahpahaman terhadap ayat ini. Kesalahpahaman terhadap ayat yang seperti ini. Ayat ini dan ayat yang seperti ini. Siapa yang membunuh man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Mengerikan sekali. Dalam neraka kekal selama-lamanya, dilaknat dan murka Allah padanya. Baik, ini ancaman. Ancaman itu bisa terwujud jika naam lengkap syurutnya dan tidak adanya mawani'. Apa istilahnya? Jika naam ijtima'a syurutuhu wa intafa'a mawani'uhu. Intafa'a mawani'uhu. Barakallahu fikum. Tetapi kalau ternyata pelakunya adalah orang yang punya iman, berarti tidak akan kekal dalam neraka. Tetapi kalau dia batal imannya ketika itu, maka kekal dalam neraka. Namanya ancaman, tetap ancaman. Bisa terwujud, bisa tidak, tergantung yang mengancam. Berbeda dengan janji yang pasti akan ditepati oleh Allah Ta'ala. Allah kalau berjanji pasti ditepati. La yukhlifullahu wa'ada atau la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan menyelisihi janji-janjinya. Tetapi kalau ancaman bisa diwujudkan, bisa tidak. Tergantung yang mengancam. Oh, ini sudah tahu bahwa itu haram. Muslim dia. Tetapi dia menyatakan saya tidak peduli dengan ayat ataupun haji. Pokoknya akan saya bunuh dia. Walaupun tadinya muslim jadi kafir. Mengapa? Juhud. Menentang ayat, menentang hadis, menentang agama. Saya tidak peduli dengan agama. Maka dia jadi kafir. Berarti kekal dalam neraka. Karena perbuatan membunuhnya dengan juhudan alal kitabi wa sunnah. Tetapi kalau ada orang yang membunuh tapi imannya masih punya. Bahkan setelah membunuh dia merasa gelisah. Bagaimana nanti saya yaumul kiamah? Berarti dia masih punya iman. Barakallahu fikum. Karena infiali, apa emosional yang membangkitkan dirinya berbuat perkara-perkara yang mengerikan, akhirnya mati. Berbeda hukumnya dengan yang tadi. Maka Allah Ta'ala akan menunaikan ancamannya kalau memang pantas untuk ditimpakan padanya. Dan Allah akan maafkan kalau ternyata dia masih memiliki mawani', penghalang untuk kekal dalam neraka. Dan kalau Allah tidak tepati ancamannya, tidak bermakna menyelisihi janji, tapi bermakna memaafkan. Dan itu sifat Allah, afuun ghafur, maha maaf dan maha mengampuni. Intaha mulakhasan. Al-hadith 63 ba'da al-mi'ah. نقرا ونتكلم فيه ان شاء الله في الدرس الاتي. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا وكانت أم سلمة وأمه وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاويرها فيها فرفع ra'sahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa qala ulaika idza mata fihim ar-rajulus salih banau ala qabrihi masjidan thumma sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika syirarul khalqi 'indallah. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, lamma ashtaka an-nabiy, ketika Nabi dalam keadaan sakit atau merasakan sakit, dzakara ba'd nisa'ihi kanisatan, beberapa istrinya menyebutkan tentang sebuah gereja, ra'atha bi ardil habasyah, yang mereka lihat di bumi Habasyah, yuqalu laha Maria, gerejanya bernama gereja Maria atau Bunda Maria, wa kanat Ummu Salamah, dan bahwasanya Ummu Salamah dan Ummu Habibah, atata ardul Habasyah, keduanya radhiyallahu ta'ala anhuma pernah mendatangi Habasyah. Fadakarata min husniha, maka keduanya menceritakan tentang bagusnya gereja tersebut. Watasawiraha, juga tentang gambar-gambarnya. Fiha. Farafa ra'sahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya kemudian berkata, ulaika idza mata fihimur rajulus salih, mereka itu jika meninggal di kalangan mereka seseorang yang saleh, mereka akan bangun di atas kuburannya sebuah masjid, sebuah tempat ibadah. Agar jangan kalian bingung, Nasrani kok bangun masjid? Maksudnya tempat ibadah, tempat sujudnya mereka. Summa sawwaru fihi tilka suwar, kemudian mereka gambar padanya gambar-gambar. Dan gambar dalam bahasa Arab bisa gambar dua dimensi, bisa gambar tiga dimensi, dua-duanya surah. Surah laha dhil dan surah laisat laha dhil. Surah yang ada bayangannya dan surah yang tidak ada bayangannya. Kalau kamu gambar di papan tulis, maka ini tidak ada bayangannya. Tapi kalau engkau lihat di sini, bikin seperti ini, kamu lihat ada bayangannya. Baik, itu disilakan dua-duanya surah. Sehingga jangan diperdebatkan. Sebagaimana mereka yang memang mencari-cari alasan untuk membolehkan. Gambar itu kalau menggambar, kalau patung gak apa-apa. Itu sonam, ini gambar, beda. Dalam bahasa Arab, dua-duanya surah. Surah lahadhin dan surah laisat lahadhin. Surah yang berbayangan dan surah yang tidak berbayangan. Yang berbayangan tentunya patung berarti. Sedangkan yang tidak berbayangan berarti gambar dua dimensi. Kembali kepada kitab. Farafa'a ra'sahu, kata Nabi, mereka membuat gambar-gambarnya. Ulaika syirarul khalqi 'indallah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nakhthi bi hadzal qadr barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.